perjumpaan, perjumpaan yang menghasilkan suatu kebaikan dan kemuliaan insyaallah. Perjumpaan pada saat-saat yang tepat, yang insya Allah semuanya kita akan meninggalkan tempat yang mulia ini dalam keadaan semua dosa kita diampunkan, hajat kita dikabulkan, yang sakit diantara kita disembuhkan, dan semoga umur dipanjangkan, rezeki dilimpahkan, dan semoga apa yang kita panjatkan pada malam ini benar-benar disampaikan kepada seluruh saudara kita kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun mereka berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena perjumpaan ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak berkumpul di tempat ini kecuali untuk berzikir pada Allah Ta'ala, kecuali untuk membaca Al-Quran, kecuali untuk mengenang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semuanya itu diperintahkan dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang perlu kita laksanakan pada malam ini sesuai dengan anjuran Al-Habibul A'zam sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebaik-baik nabi yang kita punya, sebaik-baik rasul yang pernah ada, di mana beliau tidak mengetahui dengan suatu kebaikan pun kecuali sudah pernah diberitahukan kepada kita sebagai umatnya, dan juga tidak pernah mengetahui tentang suatu keburukan pun kecuali juga beliau sudah pernah memberikan peringatan tentang keburukan itu kepada kita semuanya. Maka di antara kebaikan yang diperintahkan dan dianjurkan untuk kita laksanakan pada bulan yang mulia ini adalah pada malam ini, atau tepatnya malam nisfu atau hari nisfu, itu banyak hal yang terjadi sebenarnya. Di antaranya adalah terjadi pada hari esok suatu kejadian yang sangat fenomena, yaitu terbelahnya bulan dengan mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang begitu besar, bulan yang begitu agung, bulan yang begitu indah, ternyata oleh dedengkot Quraisy, karena ingin melemahkan bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menuntut kepada Nabi kita supaya kalau memang benar engkau adalah seorang Nabi, maka jadikan bulan itu terbelah menjadi dua, kemudian dia datang ke dunia ini, ke bumi ini yang kita pijak ini, dan dia bersaksi kepadamu. Kalau kamu bisa melakukannya, maka kami tidak segan-segan untuk memeluk agama yang kau bawa itu. Nabi Muhammad SAW bukan seperti nabi-nabi yang lainnya, bukan seperti rasul-rasul yang lainnya, di mana beliau tidak mengeluarkan mukjizat kecuali kalau sudah terpaksa benar. Ini yang datang ini dedengkot Quraisy. Kalau sumpah mereka masuk Islam, semuanya ikut. Kepala-kepala gobilah, daripada gobilah Quraisy yang sangat mulia pada zamannya itu. Sehingga terpaksalah Nabi SAW kemudian memohon kepada Allah SWT. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi SAW tidak pernah memohon kepada Allah Taala untuk diberikan mukjizah, tapi Allah sendiri yang menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan dasar hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Likulli nabiyyin da'watani mustajabatani." Setiap nabi mempunyai dua doa yang pasti dikabulkan. Dan semua para nabi, semua para rasul sudah menggunakannya, kecuali aku. Aku tidak menggunakannya, tapi aku menyimpannya untuk umatku kelak pada hari kiamat. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tidak pernah sekalipun dia itu meminta kepada Allah Ta'ala, tapi Allah memberikannya. Allah yang memberikan, yang menyodorkannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga lihat bagaimana ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Kalau terjadi sesuatu ketidakberhasilan, itu tidak disematkan kepada siapapun juga kecuali pada dirinya. Ketika beliau itu berdakwah di Taif ditolak, bahkan dia itu mendapatkan gangguan yang sangat yang begitu dahsyat, maka di saat itulah datang Jibril dengan amarah yang sangat luar biasa, ingin memberikan azab dan balak kepada mereka, tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Karena kalau bukan mereka yang beriman kepadaku, aku berharap daripada keturunan mereka yang beriman kepadaku nantinya. Sehingga pada saat itulah kemudian Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu berdoa kepada Allah Ta'ala, di antara doanya adalah, ya Allah, ketidakberhasilanku dalam dakwahku ini, karena memang lemahku, hinaku di antara mata-mata manusia itu. Padahal Nabi SAW tidak hina, tidak mulia, tapi beliau merasa hal yang semacam itu. Nah, itulah sebuah jiwa, sebuah sifat daripada jiwa seorang muslim yang dituntut daripada kita sebagai umatnya dan pemeluk daripada agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bulan Syaban ini termasuk bulan yang Allah istimewakan untuk umat Nabi Muhammad. Tidak pernah diistimewakan untuk umat-umat yang lainnya. Ramadan adalah bulan yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Bulan Rajab, bulan yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Kalau bulan Muharram, iya, untuk Nabi Muhammad dan juga untuk nabi-nabi yang lainnya. Tapi kalau bulan Rajab, Syaban, Ramadan, itu adalah bulan-bulan untuk Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling istimewa. Umat yang paling agung. Umat yang paling disayang dan dirahmat oleh Allah. Itu. Sehingga apa? Ketika sudah mereka itu menuntut, mendesak Nabi SAW untuk melakukan mukjizatnya, maka kemudian Nabi SAW, subhanallah, itu yang namanya bulan itu terbelah menjadi dua. Satu di ufuk timur, satunya di ufuk barat. Kemudian mendekat, mendekat, mendekat ke bumi sampai kemudian masuk ke pergelangan tangan Nabi Muhammad SAW. Lalu kembali lagi menyatu di atas sana. Dan subhanallah, ketika astronom-astronom itu berangkat ke bulan, itu subhanallah mereka mendapatkan suatu keanehan dan keajaiban, di mana sepanjang bulan itu seakan-akan ada belahan. Jadi yang namanya bumi, yang namanya pijakan mereka di bulan itu tidak rata, tapi seperti terbelah begitu. Kenapa? Yang memang yang terjadi pada saat itu bukan cuma mata yang disihir seakan-akan bulan itu terbelah menjadi dua, tidak, tapi hakikatnya benar-benar terjadi belah itu menjadi dua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah demikian sesuatu yang sangat fenomena untuk Nabi Muhammad? Kalau tidak. Kenapa? Karena berkaitan dengan nisbahnya. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik Nabi dan yang paling dicintai oleh Allah SWT di antara makhluknya. Sehingga kepada beliaulah Allah SWT firman dan berkata di dalam hadis qudsinya, jangankan cuma bulan dibelah dua, apapun yang kau kehendaki, aku akan laksanakan semuanya demi engkau. Dan kita bakal mengetahui nanti bersama-sama kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan bukti daripada kecintaan tersebut nanti ketika berada di padang mahsyar, kita semuanya masing-masing semuanya akan bersyukur dan merasa bangga karena sudah menjadi sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Begitu di padang mahsyar yang semua orang telanjang, semua orang telanjang kecuali para nabi dan para rasul dan orang-orang yang diistimewakan. Subhanallah, di saat itulah ketika mereka dalam keadaan telanjang, umatnya Nabi merasa mulia. Kenapa? Kok bisa di wajah mereka, di tangan mereka, di kaki mereka tampak cahaya, sehingga setiap umat yang lihat pasti melirik begini karena merasa iri dan merasa kagum, merasa takjub, bahkan mereka merasa kita umatnya Nabi Muhammad ini adalah para nabi dan para rasul juga. Padahal kita umat yang paling pendek fisiknya, yang kecil, Bayangkan dari 60 zirok sampai tinggal 1 zirok setengah. Dari 30 meter sampai jadi 1 meter sekian. Nah, kan luar biasa itu. Nah, ini umat Nabi Muhammad. Dari yang umurnya 1200 sampai 1500 tahun sampai kemudian menjadi 60 sampai 70 tahun. Dari mereka yang membuat rumah di antara bebatuan yang sangat kuat, bikin rumah pahatan, jadi bikin rumah itu dipahat gitu di dalam batu-batuan. Sekarang kalau mau mahat batu gimana caranya? Pakai traktor itu yang besar tuh, apa namanya itu yang untuk ngeruk itu batu itu. Nah, pakai itu. Mereka enggak, pakai tangan. Dari saking kuatnya mereka bikin rumah itu, batu itu diukirnya menjadi sebuah kamar, menjadi sebuah kamar mandi dan sebagainya. Ah, kita ya kalau semangka bisa, kalau batu enggak bisa. Tapi lihat subhanallah, walaupun demikian kita umat yang paling mulia. Kalau mereka itu berdosa, begitu mereka berdosa pagi-pagi sudah mereka takut. Kenapa? Di pintu rumahnya, di depan pintu rumahnya tertuliskan, semalam fulan telah berbuat dosa ini di tempat ini bersama ini dan sanksinya seperti ini. Enggak bisa ditutupi. Ditutupi bagaimanapun terus tampak. Kita alhamdulillah ditutup oleh Allah Ta'ala. Berkatnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad adalah bulan Sya'ban. Kenapa dikatakan Sya'ban? Sya'ban itu diambil daripada kalimat Sya'b. Apa artinya? Lembah. Kenapa dikatakan Sya'ban itu menggunakan kalimat Sya'b dari tasya'abai tasya'abu, bercabang-cabang. Kenapa? Dari saking banyaknya kebaikan yang ada di dalam bulan Sya'ban ini. Dan di antaranya adalah kalau sering kita mendengar di dalam Al-Quran disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ah, jadi ayat itu turunnya bulan Sya'ban. Itu yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Kebaikan banyak. Kenapa? Apakah ada kebaikan yang lebih daripada salawat? Tidak ada. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, bonus salawat itu adalah bonus bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang banyak salawatnya, sebagaimana seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kata Rasulullah, berapakah waktuku yang aku peruntukkan dan aku sisihkan untuk membaca salawat kepadamu? Terserah. Sepertiga? Kalau lebih, baik. Separuh? Kalau mau lebih, baik. Kalau begitu semua waktuku aku jadikan dan aku gunakan untuk bersalawat kepadamu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idzan tukfa hammuk wa tukfar dzambuk. Kalau begitu, maka semua dosamu akan diampunkan. Dan semua urusan kamu, kesumpekan kamu, semuanya akan diurus oleh Allah SWT langsung. Ah, salawat. Enggak ada satu amalan seperti salawat Nabi Muhammad SAW. Salawat salah satu daripada cabang kebaikan Allah dan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah adanya zuriyah Nabi SAW. Itu keistimewaan untuk umat ini. Di antaranya adalah disyariatkannya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang di situ ada malam apa namanya? Malam Baro'ah, Lailatul Baro'ah. Dikatakan Lailatul Baro'ah, dikatakan Lailatul Saq, dikatakan Lailatul apa? Syafa'ah. Dikatakan Lailatul Qadar. Ada sebagian ulama yang mengatakan malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Jadi malam nisfu itu adalah malam tanggal 15. Bukan malam tanggal 16. Malam tanggal 15 bukan malam tanggal 16. Banyak yang salah persepsi di situ, disangkanya malam 16. Tidak, tapi yang betul adalah malam 15. Sedangkan puasanya disunahkan dari awal. Kalau secara spesifik, secara khusus tanggal besok hari aku enggak puasa, kemarin enggak puasa, tapi besok tok puasa, hari Selasanya enggak, hari Rebonya enggak misalnya, ya percuma gitu. Karena maksudnya itu kalau puasa besok, puasa yang selanjutnya boleh dilaksanakan. Tapi kalau besok enggak puasa, hari 16 enggak boleh puasa. Karena berpuasa separuh-paruh kedua di bulan Syaban hukumnya haram, kecuali kalau disambung dengan sebelumnya, itu loh maksudnya. Nah, jadi kalau untuk thalibul ilim, puasa apa tidak? Kalau ada kegiatan ilmiah, lebih baik enggak puasa. Kenapa? Belajar ilmu agama itu lebih afdol daripada puasa berlipat-lipat. Nah, tapi bukan berarti kalau seumpama kita mampu dan tidak ada rutinitas, kita mendahulukan tidak berpuasa. Tetap lebih baik berpuasa. Nah, kemudian pada malam ini, dari mulai terbenamnya matahari tadi sampai subuh besok, Allah Ta'ala turun ke sama'ud dunia. Bukan zatnya, tapi rahmatnya. Sehingga rahmatnya yang mengatakan, rahmatnya yang selalu disodorkan, rahmatnya yang selalu dibentangkan kepada kita, hal min sa'ilin fa'atihi su'alah, apakah ada yang meminta sehingga aku akan berikan permintaannya, hal min mustarzikin fa'arzukuhu, ada di antara mereka yang meminta rezeki pada malam ini sehingga aku berikan rezekinya. Dan lihat bagaimana Allah dalam memberi rezeki. Allah bukan seperti manusia. Allah mencipta dan Allah bertanggung jawab dengan ciptaannya. Coba lihat sekian banyak manusia, semua dengan rezekinya masing-masing. Semuanya bisa makan masing-masing. Yang ada pekerjaan, enggak ada pekerjaan, semua bisa makan. Kenapa? Allah yang berikan rezeki. Oleh karenanya dulu perempuan dahulu itu perempuan-perempuan yang soleh dan bertakwa kepada Allah, sehingga tatkala suami-suami mereka akan berangkat jihad, akan berangkat melaksanakan ibadah haji yang menempuh waktu yang sekian lama, maka kadang-kadang di antara perempuan itu, maklum perempuan ya, kadang-kadang diomongin, dirancau, dikacaukan pikirannya supaya lemah keimanannya. Kamu akan biarkan suami kamu dan kamu izinkan dia itu pergi darimu selama 6 bulan, selama setahun dan sebagainya. Nanti gimana kau makannya dan sebagainya. Nah, gitu. Sehingga tatkala diomongkan yang semacam itu, selalu mereka berkata, yang pergi kan bukan ar-razik. Yang pergi itu kan pemakan rezeki juga. Kalau ar-razik bersamaku, tetap Allah SWT. Itulah orang dulu. Nah, yang semacam ini harusnya ditiru. Kenapa? Rezeki enggak bakal kemana-mana. Allah Ta'ala itu sangat maha adil. Allah Ta'ala itu sangat tahu dengan hambanya, sangat rahmat kepada hambanya. Tahu kan Nabi Muhammad? Rahmat betul kan kepada kita? Luar biasa, sampai nyawanya pun dikorbankan untuk umatnya Nabi Muhammad. Sakit yang dirasakan oleh umatnya Nabi Muhammad, jangan ada sakit, biarkan aku yang menanggungnya, itu Nabi Muhammad. Tapi ternyata kasih sayang yang dirasakan Nabi Muhammad itu hanya satu rahmat yang Allah turunkan di bumi. Masih tersisa di dalam diri Allah Ta'ala 99 rahmat. Artinya apa? Jangan sampai kita mengatakan, oh, Allah Ta'ala enggak adil, Allah Ta'ala tidak rahim, Allah Ta'ala tidak sayang, Allah Ta'ala sangat bejat misalnya, na'udzubillah, seperti banyak orang sekarang mengatakan demikian. Makanya kan, kalau orang itu iri sama orang lain, iri karena kecantikannya, iri karena kepiawaiannya, iri karena kecerdasannya, iri karena kekayaannya dan sebagainya, tahukah kamu kepada siapa dia itu kurang ajar? Kepada Allah. Kenapa? Seakan dia mengatakan, ya Rab, engkau yang dikultuskan oleh para malaikat dan manusia sebagai zat yang maha tahu, ternyata engkau salah memberikan rezeki kepada orang itu. Harusnya kepada aku, jangan kepada dia. Ngapain kepada dia? Nah, itu orang iri. Makanya rugi orang iri. Rugi dunia dan akhirat. Jadi fisiknya jadi kurus, kering, penyakitan, jantungan. Nah, gara-gara apa? Gara-gara iri. Nah, jadi harusnya gimana? Harus kita serah kepada Allah. Allah kok yang bagi-bagi rezekinya. Jangan khawatir. Walaupun satu saudara yang berjumlah 5 orang, 6 orang, 7 orang, lain-lain rezekinya, tapi Allah Ta'ala memberikan semuanya itu rezeki. Cuma kita harus tahu, memang hidup di dunia itu cobaan. Ingat anak-anakku semuanya, Kalau belum siap, ya jangan cepat-cepat mau kawin. Nah, kenapa? Karena di tangan kalian semuanya lah masa depan anak-anak kalian. Di tangan-tangan kalian lah pendidikan akhlak, pembinaan iman daripada anak-anak kalian. Di tangan kalian lah yang namanya rijal mustaqbal, yang sekarang kita punya murid alhamdulillah ada 2000 orang, 10 tahun lagi harus ada 60 ribu. Nah, masing-masing punya anak 10 lah. Nah, 10 kali 1000 berapa? 10 ribu. Berarti kalau 10 tahun lagi 20 ribu, jadi dalwa 20 ribu sudah besar. Mem. Nah, jadi berusaha. Mem. Tapi jangan buru-buru. Fem, jangan cuma pinter bikin anak tapi enggak mendidik anak gitu. Kalau cuma pinter bikin anak sebuah kebanggaan, ya apa bedanya sama kucing? Ya kan? Nah, jadi pekerjaan kucing itu apa? Kucing itu pekerjaannya makan, tidur, buat anak, nyusui, hamil, terus gitu. Makan, tidur, buat anak, hamil, nyusui, makan, tidur lagi, buat anak, hamil, nyusui. 5. Fem, kucing mempunyai fungsi 5. Yang pertama untuk makan dan minumnya maksudnya. Yang kedua untuk tidur. Yang ketiga untuk bikin anak. Yang keempat untuk hamil. Yang kelima nyusui. Selesai nyusui, gitu lagi terus gitu. Emang kamu kucing? Nah, harus beda dengan mereka. Oleh karenanya apa? Kalau belum siap jangan. Kalau belum siap jangan. Nah, bagaimana cara mempersiapkan diri supaya kita ini termasuk di bulan Syaban maupun di bulan-bulan yang lainnya, terutamanya di bulan Ramadan yang akan datang, kita bukan termasuk orang yang mengecewakan diri kita sendiri. Kenapa saya katakan mengecewakan diri kita sendiri? Karena walaysa lil insani illa ma wa anna sa'yahu saufa. Jadi seorang itu enggak dapat apapun daripada apa yang dilakukannya, apa yang dilaluinya di dunia ini, kecuali apa yang dilakukannya. Wa nasa yausafa yura, dan semua usaha dan upayanya itu ketika di dunia semuanya akan ditampakkan Allah Ta'ala. Ditampakkan di dunia barokahnya. Ditampakkan di dunia juga keapesannya kalau maksiat. Di dunia sebelum di akhirat itu akan tampak. Makanya kita katakan semoga Hababah Khadijah dipanjangkan umur. Kenapa? Karena dengan beliau itu masih tetap ada, berarti kita bisa menerapkan ayat dalam Al-Quran itu, man amila solihan fila nafsi wa man asafa alaiha. Siapapun diantara kita yang berbuat kebaikan, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Yang mulia siapa? Bukan orang lain, dia sendiri. Nah, lihat Ustazah Khadijah sekarang. Nah, jadi insyaAllah ya Rabu kita adakan launching buku yang malam ini, insya Allah bukunya sudah ada. Ya. Nah, nanti semua isi buku yang Ustadz karang, yang Ustadz tulis itu semuanya itu adalah implementasi daripada adanya Abuya dengan Hababah Khadijah. Sehingga kalau artinya kasarnya begini. Kalau kalian itu sebagai perempuan-perempuan yang suka melahirkan anak nanti, ya, fungsi utamanya kan gitu. Pengen mempunyai anak seperti Ustazah Khadijah, ya, bukan tanya, sebuah pernyataan. Seperti Habib Zainnya, Habib Alinya, Habib Husinnya, ya. Nah, kecuali Ustadznya yang paling merokbal. Maka caranya gimana? Ikuti dan contohlah Ustadzah Khadijah gitu. Nah, jadi kita masih ingat dulu gimana ngajinya. Makanya Ustadz sampai sekarang Ustadz bilang, demi Allah Ustadz bersumpah tidak pernah melihat seorang wanita sesolihah seperti Ustadzah. Ustadz bangga karena keluar daripada rahim seorang Ustazah Khadijah. Walaupun Ustadz bukan seperti yang lainnya daripada Ustadz, anak yang berbakti seperti yang lainnya, karena memang Ustadz masih ingat. Jadi Ustazah pernah nangis karena Ustadz berapa kali, Ustadz celakaan, curi-curi motor dan sebagainya, sampai celakaan, bikin Ustazah sedih, susah dan sebagainya. Itu semuanya Ustadz masih ingat gitu. Nah, tapi tetap Ustadz diantara berlima, Ustadz yang paling berharap dan mengemis kepada ridhonya. Dengan ridhonya itulah Allah Ta'ala akan ridho kepada kita. Nah, oleh karena itu, maka beliau ini sebagai contoh daripada siapa sih contohnya yang bisa mengamalkan dengan isi daripada kitab ini? Ustazah Khadijah sama Ibu Hasan. Apakah benar-benar terlaksana sesuai dengan yang diinginkan oleh mereka berdua anak-anaknya? Lihat saja anak-anaknya gimana. Pondok ini besar, tapi lihat bagaimana kita itu bersatu semuanya saling mendukung untuk membesarkan pondok ini. Nah, ini salah satu contoh. Dan Ustazah Khadijah bukan cuma satu, tapi Ustazah Khadijah masih banyak. Ustazah Khadijah nanti akan menjelma dalam mantu-mantunya, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam murid-muridnya. Yang ketiga, di dalam kaum muslimat semuanya, insya Allah. Aman dunia ini kalau semua orang seperti Ustazah Khadijah, aman. Nggak pernah ngomongin orang, nggak mau ngerebut hartanya orang. Hilang uang, tenang saja. Coba kamu kehilangan uang 20 juta. Megangnya saja nggak pernah. Apalagi mau hilang gitu. Ustazah Khadijah pernah bawa uang masuk ke masjid, maunya mau beli emas kali gitu. Akhirnya pulang-pulang, nggak taunya tasnya itu robek. Robek, isinya nggak ada. Akhirnya nggak ngomong apa-apa, cuma ngomongnya gini sama Ustazah Rugaya, tadi nggak kelihatan uang ya, nggak kelihatan uang, nggak kelihatan, sudah nggak pernah ngomong lagi, nggak pernah diurus, nggak pernah, sudah. Nah itu kan enak, tenang jadinya. Coba perempuan seperti itu tenang, nggak bikin kacau suami, nggak bikin kacau anak. Coba sekarang, oh kita harus ke polisi, kita harus ini, kita harus, bingung jadinya. Nah, kenapa? Karena keimanan itu sudah ditanamkan. Beliau itu tidak menjadi seperti ini kecuali karena dididik. Siapa mendidik? Habib Muhammad Al-Hinduan. Nah, Habib Muhammad Al-Hinduan itu walaupun seorang yang biasa alim, tapi tidak mengajar dakwah dan sebagainya. Sukanya itu cuma bikin masjid, bikin madrasah, itu abahnya Habib Khadijah. Nah, beliau ini didikannya luar biasa. Karena apa? Karena beliau itu didikan daripada lima kiai besar. Beliau dididik oleh Kiai Karar, Kiai Karai ya. Beliau juga dididik oleh kiai yang di Bangkalan. Jadi rebutan. Di sini 5 tahun, di sini 5 tahun, di sini 5 tahun. Nah, karena mereka tahu ini adalah seorang zuriyah Nabi. Adanya zuriyah Nabi dalam satu pondok, dalam satu majelis, menjadi sebab besarnya pondok tersebut. Karena perhatian Nabi SAW lebih jika di situ ada salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang terjadi. Nah, sehingga lihat bagaimana beliau. Tanyakan, beliau itu sering dari mulai kecil itu pergi ke makam untuk menghatamkan Quran. Udah kadang-kadang dari malam berangkat. Pernah satu waktu diceritakan sama ponakannya, tapi yang nggak jauh beda umurnya sama beliau, lagi ngaji pas jatuh yang namanya ular. Besar ularnya. Nah, kamu jangan benar ular, cacing aja. Udah ngeloncat-ngeloncat, ini ular besar. Nah, dia biasa aja, dia tetap nuruskan Al-Qurannya. Sampai ularnya itu pergi sendiri. Nah, itu loh. Nah, jadi coba sekarang terjadi pada anak sekarang. Mau bangun malam, bukan ingat kamu. Gitu. Bangun malam, cari teman dulu. Untuk nemeninya ke kamar mandi. Nah, dulu Ustazah bangun jam 2 malam, semua saudara-saudaranya bangun, ada yang tugasnya bikin kopi, ada tugasnya bikin ini untuk orang tuanya dulu. Nah, jadi penuh didikan, gak ada yang malam itu pas gak bangun malam, gak ada. Nah, coba sekarang. Alhamdulillah kalian di pondok kan dibangunkan, gak dibangun ya harus dibangunkan. Coba di rumah nanti, godoan. Ya kan? Ya apa tidak? Ustaz bikin sebuah riset. Fem, kepada kalian. Suatu waktu, pada waktu yang lalu. Berapa lama sih keimanan yang kalian rasakan di pondok ini tetap bersama kalian di rumah? Ternyata hanya 3 hari. Camkan baik-baik ya. Kalian berada di pondok ini dari mulai dari bulan Syawal. Syawal sampai bulan Sya'ban. Ternyata waktu 3 hari semuanya menghancurkan semua itu. Gak percaya silahkan bikin sebuah pengoreksian diri, sebuah penelitian untuk dirinya sendiri, lalu pukul rata kepada mereka semuanya. Kalau mau buat sebuah penelitian, gak sulit. Artinya apa? Gak usah kita buat penelitian dalam 1000 orang, gak, ambil 100, 10% itu paling banyak. Dan itu bisa dijadikan dipukul rata kepada yang lainnya. Kamu lihat tuh sekarang nih, begitu pulang sesuai dengan wasiat Ustaz Segap, sampaikan pada orang tuanya, ingat kan? Bami Ustaz Segap berpesan TV supaya taruh di atas lemari. Habis 3 hari lain lagi. Kayaknya kurang rame deh, Mi, gitu. Kalau enggak ada televisi. Akhirnya sampai banyak yang telepon orang tuanya, Bib, doakan nanti kalau seumpama dia pulang, doakan Bib kasih-kasih banyu, kasih air katanya. Bim, kasih air. Untuk apa? Dijampi-jampi biar enggak suka televisi. Tuh, sampai orang tuanya sendiri minta doa kayak gitu, kan malu, Ustaz. Nah, makanya ya, jangan sampai keimanan yang kalian punya sekarang ini berkurang nanti di rumah. Paham, itu penting. Kenapa? Ustaz nggak mau pisah sama kalian. Nggak di dunia, nggak di akhirat. Paham, sebagaimana Ustaz berharap kalian juga tidak terpisahkan daripada pandangan wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Paham, nah, jadi tetap berjuang istiqomah. Seperti Habibah Khadijah, dari semenjak kecil sampai sekarang pun tetap gitu. Masa umur seperti beliau yang sudah, artinya kita menguzurkanlah, tapi beliau itu masih memperhatikan kita anak-anaknya, masih mempertimbangkan mantu-mantunya. Untung jadi mantunya Ustazah Khadijah, enggak ada duanya di dunia ini, enggak ada. Kenapa? Kalau mantu-mantu yang lainnya itu biasa dimarah-marahin. Coba Ustazah Khadijah, mana pernah marah sama mantunya? Itu loh, ibunya Ustaz Segar. Nah, coba yang lainnya. Kalau seumpama gak ngomong, gak berani ngomong. Karena sekarang kan kamu gak ngomong karena gak berani, gitu loh. Akhirnya apa? Melengos wajahnya. Tau melengos? Ini. Nah, gitu loh. Itu melengos namanya. Nanti melengos kan? Nah, kalau Ustaz Khadijah enggak, senyum aja, diam saja, enggak marah, enggak di depannya, enggak di belakangnya. Tuh, kenapa? Nah, orang seperti beliau itu termasuk yang yakin pada Allah Ta'ala. Nah, kita didiri seperti itu. Makanya enggak ada anaknya Buya itu, pas kemudian cita-citanya punya tanah sekian ribu hektar. Enggak ada ceritanya gitu. Hem. Atau beli tanah sini, beli tanah sana. Enggak ada ceritanya. Enggak Habib Zain, enggak Habib Ali, enggak Habib Hussein, semuanya enggak ada gitu. Enggak ada ceritanya begitu karena memang satu enggak ada uangnya ya. Yang kedua, minat seperti itu enggak ada gitu. Minat seperti itu enggak ada. Kalau ada uang sudah kok kan. Ada uang kita gunakan untuk akhirat kita. Ngapain kita tumpuk-tumpuk di dunia? Lebih baik kita kumpulkan dan pindahkan ke rekening akhirat untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Mencontoh siapa? Siapa lagi kalau bukan Abuya? Abuya coba lihat. Bukan berarti orang yang enggak kaya, Ustaz sendiri dakwah kan? Ustaz bisa mengkredit mobil. Kenapa? Ustaz punya karangan. Ustaz juga dakwah. Ya kan? Walaupun dakwah itu bukan karena uang, tapi alhamdulillah jadi sebab kita mendapatkan rezeki. Ya kan? Ah, tapi walaupun demikian, artinya apa? Seperti Ustaz saja uang seperti itu mudah datangnya pada Ustaz, apalagi seperti Abu ya. Apakah orang yang datang pada Ustaz lalu ngasih amplop sama Ustaz berarti itu untuk pondok? Enggak, ngasihnya buat Ustaz. Kalau untuk pondok dikasih tahu ini untuk pondok, Ustaz sisihkan. Kalau untuk Ustaz itu untuk Ustaz. Abu ya juga seperti itu, banyak uangnya. Tapi semuanya itu seakan-akan enggak bisa dipisahkan antara uangnya Abu ya sama uangnya pondok. Sehingga apa? Beliau yang sedemikian rupa ternyata 3 hari sebelum beliau meninggal sempat-sempatnya beliau mengumpulkan kita dan beliau mengatakan bahwasanya semua yang aku punya di pondok ini berkaitan dengan tanah yang dibeli, berkaitan dengan mobil yang dibeli, berkaitan dengan apapun yang saya punya, saya wakafkan untuk pondok semuanya. Sehingga apa? Enggak meninggalkan sepeser pun warisan untuk anak-anaknya. Apa kita dendam? Kita marah seperti kebanyakan anak muda sekarang ini. Trendy anak-anak muda sekarang ini kalau orang tuanya meninggal dunia, sementara dia tidak meninggalkan harta waris, banyak yang mengumpat, banyak yang melaknat, banyak yang mendamprat orang tuanya sendiri. Nah, kenapa enggak dididik sama sendiri? Nah, tapi kita enggak, alhamdulillah berkatnya Abi mendidik dan Abu dan Ustazah Khadijah mendidik kita seperti ini, jadilah kita seperti seorang raja. Nikmat. Sekarang ini kalau dibuka di rekening Ustaz, bisa dilihat pakai buku tahapan, kali ada yang kesian mau ngirimin gitu loh. Enggak ada duitnya. Orang seperti Ustaz Segar enggak ada duitnya gitu. Aneh kan? Gitu. Enggak ada duitnya. Tapi kalau Ustaz memerlukan, nanti datang uangnya. Ah, gitu lah. Kan jadi raja, kayak raja. Dunia ngikut. Lebih enak kayak gini. Ataukah lebih banyak yang numpuk setiap hari lihat ada berapa ya duitnya? Ada berapa duitnya gitu. Pikiran nanti dihitung-hitung terus itu ngapain? Ngapain jadi budaknya dunia ngapain? Dunia yang jadi budak kita. Dunia di bawah kaki kita, bukan kita di bawah kaki dunia. Nah, itu semua karena apa? Didikan daripada Ustazah Khadijah dan Ustazah Khadijah sudah jauh-jauh sebelumnya sudah wasiat, nanti kalau aku meninggal, nanti jadikan semua yang aku punya itu jadi 6. Bagi rata, paham? Anaknya 5, yang satu apa? Yang satu untuk pesantren, tuh. Nah, itu Ustaz Khadijah. Selalu Ustaz datang, Habib Zain datang. Pokoknya kalau handphone tuh bagiannya Ustaz, ya kan? Ada handphone yang terbaru Ustaz belikan untuk beliau, tak ganti, tak kesitunya beliau. Nah, jadi kita saling berlomba-lomba untuk menyenangkan beliau, walaupun untuk dengan materi beliau sama sekali tidak tertarik. Selalu Ustaz katakan, selalu dikatakan oleh Habib Ali, Habib Zain, Habib Husin, semuanya apa yang diinginkan dari kita? Paling tidak kan mau menyenangkan gitu kan, orang tua kan. Apa jawaban beliau? Perhatikan pondok, itu sudah menyenangkan mama. itu. Jadi enggak ada permintaannya, tuntutannya kepada kita cuma perhatikan pondok. Itu saja. Nah, kita kan beda. Coba ibu-ibu sekarang udah merasa dia itu semuanya berkat dia, semuanya. Nah, sehingga apa yang ada adalah materi-materi yang itu yang dituntut, tapi ini enggak. Nah, oleh karenanya untuk kesempatan nadrah tuzilul ana, seperti nadratnya Ustazah Khadijah ini. Satu kali pandangan insyaallah semua keapesan di wajah kamu semua akan hilang. Nah, kenapa? Karena pandangan beliau itu adalah pandangan yang beriman. Orang beriman itu beda. Ngerti enggak? Orang beriman itu beda. Orang beriman itu adalah orang yang tahu kenapa orang yang beriman dan orang yang dekat pada Allah itu sampai dikatakan al-arif billah, yang mengetahui dengan zat Allah, yang mengetahui dengan sifat Allah, yang mengetahui dengan perilaku Allah, yang mengetahui dengan takdirnya Allah, yang mengetahui dengan kebaikan yang Allah simpan, yang mengetahui dengan segala macam kemudaratan yang Allah juga simpan, semuanya itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia lebih tahu. Sehingga mudah saja dimarahi orang, kemudian didolimi orang, enggak marah. Kenapa? Dia tahu yang gerakkan dia itu siapa? Allah. Untuk apa Allah Ta'ala menggerakkan dia itu sampai membuat celaka saya, membuat sakit saya, membuat ini saya? Karena dia tahu Allah rahmat kepada saya. Sehingga orang semacam beliau, orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala itu, bukannya dia itu reaksinya marah, reaksinya kemudian reaksi yang membalas kejelekan mereka, tidak, tapi reaksinya justru dia itu bersyukur pada orang yang berbuat jelek itu. Karena adanya dia, jadi kita tambah diangkat derajatnya. Coba lihat didikannya mereka berdualah yang besok insyaallah Ustaz akan bacakan di mukadimahnya Ustaz supaya kalian tahu semuanya. Mereka berdualah yang mengajarkan kepada kita untuk supaya merasa paling rendahnya orang di muka bumi. Sehingga enak, seperti Abu Ya itu orang besar kan, di sisi Allah orang besar, di sisi manusia juga orang besar, tapi sama sekali tidak pernah melihat dirinya itu ada sesuatu kelebihan. Enggak pernah. Nah, sehingga Pak enak, mau tinggal sama siapa saja enak, mau duduk sama siapa saja enak, mau duduk di bawah siap. Kenapa? Dia enggak merasa ada kelebihan. Berbeda kalau orang merasa punya kelebihan. Kenapa? Dia orang kaya, dia orang ganteng, dia seorang dokter, dia seorang begini sebagainya. Mau duduk sama anak kecil, mau duduk sama orang desa, duduk sama orang enggak punya, bukan level saya. Nah, itu orang sekarang. Kenapa? Dia merasa dirinya itu ada sesuatu yang lebih. Tapi kalau Abu Yah, Ustaz Khadijah tidak pernah mengajarkan yang semacam itu. Walaupun memang Abu Yah itu seorang yang sangat wibawa, tapi sekaligus seorang yang sangat supel. Seorang yang sangat dermawan, sekaligus seorang yang sangat perhitungan untuk kebaikan. Beliau adalah seorang yang sangat luas dadanya, tapi sekaligus beliau itu adalah seorang yang sangat mencermati dan memperhitungkan semua sikap. Itu beliau. Nah, jadi orang semacam itu justru yang sulit daripada orang yang dermawan saja, bukan pada tempatnya. Artinya apa? Kalau beliau itu nyuruh sesuatu, kembalinya mana? Harus jujur. Tapi kalau ngasih sesuatu, nggak pakai ngitung-ngitung, diambil nanti kantong semuanya kasihkan. Itu salah. Ya, apa Habib Hasan Bahar. Makanya dulu Ustadz waktu kecil, tapi jangan ditiru ya. Jadi kalau sudah Ustadz minta duit nggak dikasih, ya tinggal masuk kamar, seret, ambil. Nggak bakal tahu, Abu ya, kan nggak pernah hitung berapa uangnya di situ, nggak pernah hitung gitu. Yang pernah Ustadz lagi mau ngambil begini, lagi ngambil begini, Ustadz Khadijah masuk dari belakang. Untung Ustadz Khadijah yang tahu duluan gitu. Nah, sehingga apa? Dimaafkan dan dikasih tahu sama Abu ya. Nah, nanti kalau ketahuan sama abinya gimana gitu. Nah, selalu gitu, nggak dimarah sendiri. Nanti kalau tahu abinya gimana? Nah, kalau sekarang kan takut sama ibunya, takut sama abahnya, hanya minder anaknya. Nah, karena nggak ada tempat pengayoman, jadi harus ada satu yang mengayom, ada satu yang ditakuti. Sekarang nggak, sama abah takut, sama ibu takut, jadilah penakut dia. Nah, salah itu didikan seperti itu, salah. Makanya nanti saya gambarkan sebagai persiapan kalian semuanya itu kawin nanti ya, tapi ya nanti kalian tuh harus tahu manajemennya itu bagaimana, cara mendidik anak itu bagaimana. Nanti kita akan jabarkan lebih lanjut pada hari Rabu yang akan datang insyaallah. Semoga banyak umur, sehat walafiat ya. Kemudian yang paling penting di bulan Syaban ini ya adalah pada malam ini. Di bulan Syaban ini yang paling penting itu malam ini. Malam ini adalah malam-malam yang menentukan sepanjang tahun sampai malam Syaban, nisfu Syaban yang akan datang, tahun yang akan datang. Malam ini ditetapkan per tahun. Wa fiha yufraqu kullu amrin hakimin wa yubrom. Makanya kita tadi baca Yasin 3 kali. Yang pertama, niat panjang umur. Yang kedua, murah rezeki. Yang ketiga, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa diminta seperti itu? Karena itu yang ditentukan. Kita akan menemui malam nisfu yang akan datang atau tidak? Malam ini ditentukan. Kita masih ketemu lagi nanti? Malam nisfu yang akan datang atau tidak? Malam ini ditentukan. Kita termasuk yang pailit, termasuk yang punya sehingga bisa sedekah dan menjadi sebab kita itu mendapatkan hasanat yang banyak di akhirat atau tidak? Malam ini ditentukan. Kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah, kalau kita meninggal tahun ini juga malam ini ditentukan. Jodoh kalian kalau seumpama memang Allah berikan tahun ini, malam ini juga ditentukan. Artinya apa? Kesempatan. Malam ini Allah membuka pintunya selebar-lebarnya. Kalau kalian datang terus ke rumah Ustaz meminta-minta sama Ustaz, sekali dua kali Ustaz perhatikan. Tapi tiga kali Ustaz bakal ngomong, emang aku abahmu tak? Itulah manusia, semua terbatas, serba terbatas, tapi Allah Ta'ala enggak ada terbatas. Faham? Jadi begitu luasnya kemuliaan Allah Ta'ala. Dan kalau kita minta pada Allah Ta'ala, minta yang enak-enak. Makanya kan Ustaz selalu doakan kalian semuanya, karena ada ikatan dengan Ustaz dan ada ikatan dengan orang tua Ustaz, guru-guru Ustaz, selalu saya katakan Allahumma ij'alni wa ikhwani wa uladi wa zurriyati wa talabati wa talibati minal ulamil amilin wa du'atil muhlisin wa minal agniya annafi'ina linnasi ajmain. Fahim? Orang kaya tapi bermanfaat. Jadi Ustaz doakan semuanya kalian kaya semuanya. Tapi umumahat wala hisab fi yaumiddin, tapi nanti di akhirat enggak ada hisabnya. Enak kan? Kaya mau makan apa saja bisa, durian setiap hari bisa. Ya kan? Mobil selalu bagus. Ustaz Sega mau datang, kasih Alphard. Nah, insyaallah harus punya niat yang begitu gitu loh. Besarkan. Sekali apapun yang menjadi tugas kita ke depan, kita harus mempunyai sebuah moto yang sangat besar dan sangat mendasar dalam diri kita. Apa itu? Apa itu? Ya Bu, itu kan kiatnya, caranya. Semangat itu harus tinggi. Enggak ada kata-kata tidak bisa. Dan ingat, kita semuanya itu tercipta bukan untuk yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tapi kita tercipta untuk yang nomor satu. Nah, tanamkan di dalam diri kalian seperti itu. Ustaz enggak mau gitu. Ustaz sendiri, di dalam jadwalnya Ustaz, di dalam kehidupan Ustaz, dalam lembaran Ustaz, ada suatu kegagalan? Enggak Ustaz biarkan ada kegagalan. Kalau seumpama itu ada tampak sebagai kegagalan, Ustaz enggak anggap kegagalan. Tapi itu adalah sebuah kebangkitan. Dan di dalam kehidupan Ustaz, Ustaz tidak pernah mencatat di dalam lembaran hidup Ustaz itu dengan mengatakan, aku tidak bisa, aku tidak mampu, enggak mampu. Kenapa? Karena kita mempunyai mutu bersama. Bukan mutunya Ustaz saja, tapi mutu semuanya muridnya Ustaz. Dan kita satu bersatu padu. Seperti satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Faham? Jadi antara kalian itu walaupun beberapa orang tapi tetap jadi satu. Ngerti enggak? Harus menyatu dengan guru kalian. Apa itu? Berusaha pasti bisa. Jadi enggak ada yang enggak bisa. Alhamdulillah itu Ustaz terapkan. Ustaz main badminton. Ya kan? Ustaz bisa badminton, enggak ada yang bisa ngalahkan Ustaz. Ustaz main tenis meja sama Habib Dola, sama Habib Zain, sama Ustaz Fauzi dan Ustaz Sarnawi dan sebagainya, biasa itu kita main tuh. Enggak ada yang ngalahin Ustaz. Kalau Ustaz ngalah, Ustaz kalah itu ngalah. Memanah yang kalian lihat tuh, Ustaz manah belakang tuh. Ya kan? Enggak ada yang ngalahin Ustaz. Ustaz nomor satu. Nembak. Enggak ada yang ngalahin Ustaz. Ustaz nomor satu. Main bola. Dari mulai Ustaz pulang dari Madinah sampai sekarang ini, sampai detik ini enggak pernah ada ceritanya top skor bukan Ustaz Segaf. Sekarang belum berakhir kompetisi, masih 3-2 kali pertemuan, hari Rabu besok sama hari Sabtu pagi penutup. Sabtu pagi penutup bola. Ya. Oh ya Allah, saya emang main juga. Tapi golnya Ustaz tercatat sudah 86. Ya. Sedangkan top skor nomor 2 itu baru 40. Jauh kan? Dari dulu sampai sekarang kayak gitu. Walaupun Ustaz sudah umur segini, tapi seperti kata orang, tua-tua keladi. Bukan tua-tua menjadi jadi, enggak. Fem, tambah tua, tambah apa? Energi. Tambah kuat, tambah semangat, tambah segala-galanya, insyaallah gitu. Nah, gitu loh. Maksudnya apa cerita begini? Maksudnya itu jangan pernah memberikan suatu kebaikan kepada orang lain. Kita ambil, bikin target satu bulan ini harus mimpi Rasulullah. Ramadan depan nih harus menjadi sebab aku yang paling dekat pada Allah dan Rasulnya. Anak pulang pondok bukan seperti yang dilihat Ustaz Segap dalam keadaan bedeng mukanya karena maksiat yang dilakukan di rumah, tapi enggak, bercahaya malah lebih daripada yang didapatkannya selama di pondok. Bisa, jangan bilang enggak bisa. Kalau kalian bilang enggak bisa, berarti kalian bantu setan. Bilang bisa, gimana caranya? Gampang, yang pertama TV-nya tutup, jangan pernah lihat TV, Kalau harus ngeliat TV silahkan, tapi berita bola ya, tapi jangan lihat pahanya, jangan lihat wajahnya, lihat permainannya aja. Terus acara-acara yang menampilkan, menayangkan yang seperti kamu itu loh, flora fauna itu loh. Boleh dilihat tentang keajaiban, discovery dan sebagainya, silahkan. Fem, ngelihat acara-acara mancing mania, silahkan. Nah, tapi kalau sudah acara artis, selebritis ataupun silet, apalagi, hah? Gosip itu semuanya itu takutnya. Saya cuma bilang ya, takutnya. Waktu kalian sedang menikmati yang begini pas mati. Ingat kan? Jadi pertama kali yang harus kalian lakukan, minta sama orang tuanya untuk disetelkan YouTube. Disetelkan YouTube ya. Apa judulnya, tulis di YouTube-nya itu, mereka yang meninggal merenggangkan nyawa di waktu yang tidak dikehendaki. Ada orang main bola, pas lagi main bola meninggal. Ada orang lagi pidato meninggal. Ada orang lagi musyawarah meninggal. Ada orang lagi duduk-duduk meninggal. Ada orang yang sedang wawancara meninggal. Ada orang yang sedang pramugari menunjukkan pakaian-pakaian, bukan pramugari, apa namanya? Desainer itu, apa namanya? Model itu. Itu juga waktu dia sedang manggung meninggal. Ada orang sedang nyanyi meninggal. Nah, semuanya itu ada, bisa dilihat di YouTube. Nah, apakah kamu tidak takut waktu kamu lihat TV, lihat sinetron pas meninggal? Enggak mungkin karena kamu Tuhan gitu. Hah? Enggak mungkin semacam itu terjadi karena kamu Tuhan? Nah, mungkin saja. Oleh karenanya, apa yang lagi yang dilakukan? Yang dilakukan adalah teman harus dijauhi kalau dia tidak satu jenis dengan kita. Ingat ya? Ingat, Ustadz ini orang lapangan, bukan lapangan bola. Orang yang terjun di medan dakwah. Jadi sekarang ini teman itu yang paling pengaruhi, apalagi secara empiris itu ya, secara pengalaman. Ditambah lagi intuisi telah mengatakan dan membuktikan apa itu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi SAW mengatakan al mar'u ala dini khalilih. Setiap orang itu berada pada agama, akhlak dan perilaku temannya sendiri. Jadi artinya apa? Kalau seumpama teman kalian bukan anak pesantren, jangan ditemani. Ya, mantan-mantan teman kalian dulu yang SMP, kalau kalian tidak bisa mempengaruhi mereka, lebih baik jangan kumpul sama mereka. Karena apa? Karena kalian dengan keluguan kalian setelah kalian dibersihkan di pondok ini, kan kalian jadi lugu kan? Ya kan? Kita harus jadi lugu. Fem, tandanya bersih hati itu lugu. Apa adanya, itu lugu namanya. Nah, tapi kalau sama enggak apa adanya, itu berarti ada apa-apa hatinya itu. Karena lugu. Nah, ketika lugu, kalau orang itu tidak pandai-pandai dia bisa mempengaruhi orang lain, dia akan terpengaruh. Itu masalahnya. Dan silakan masing-masing daripada kalian membuat sebuah penelitian, dan nanti setelah kalian pulang sampaikan hasilnya kepada Ustadz, dan itu sangat bermanfaat untuk ke depan. Ya, min fadlik wa ihsanikun, masing-masing bikin hari pertama Anda begini, hari kedua Anda begini, tulis. Dan itu sangat bermanfaat. Kalau kamu sudah biasa melakukan semacam itu, itulah maksudnya Nabi SAW bersabda hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hendaknya kalian itu mengevaluasi, menghitung-hitung amal kalian sebelum kalian nanti juga akan diperhitungkan Allah Ta'ala. Jadi mulai dari pagi kalian tulis, aku begini, hari ini aku begini, begini. Lalu mau tidur, lihat berapa kebaikan, berapa yang bukan kebaikan, bukan keburukan, berapa keburukan. Kamu kasih nilai sendiri. Hari kedua, lihat, kamu kasih nilai sendiri. Kalau kamu bisa lakukan itu, berarti kamu itu peduli dengan kemandirianmu, peduli dengan jiwamu sendiri. Dan itu sangat bermanfaat. Kamu bikin, beli buku agenda, agenda pribadi itu, tulis. Hari pertama kau pulang, terus sampai hari terakhir kalian mau balik ke pondok. Coba ya. Ya, Ustaz harapkan nanti begitu sampai di sini Syawal kalian harus menyerahkan. Kalau enggak menyerahkan, suruh balik lagi ke rumahnya. Kita buat sesuatu yang bermanfaat, gitu loh. Paham? Jadi belajar membuat sesuatu yang bermanfaat. Ini bermanfaat. Nanti bisa kita ambil, seleksi, kita satukan, kita padukan, kemudian kita putuskan. Begini loh kejadiannya. Siap? Nah, jadi usahakan ya, terutama dari Tsanawiyah Aliyah. Semua yang Tsanawiyah Aliyah atau kelas 4, yang belajar mau saja. 4 Tsanawiyah Aliyah. Semuanya harus nyerahkan. Kalau enggak nyerahkan berarti dia berdiri pelajarannya Ustaz 12 kali, 12 kali pelajaran. Ya? Untuk kalian semua ya, untuk kalian sendiri ya. Kalian lakukan. Dari setiap hari ada catatan. Ya? Udah itu kalian kasih nilai sendiri. Bisa, pasti bisa. Dan kalian dengan semacam itu kalian akan berhati-hati. Paling itu, paling tidak itulah yang bisa kita lakukan dan kalian lakukan untuk membantu mujahadah kalian. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting nanti di rumah niatnya itu adalah untuk menjadi seorang yang birrul walidain. Begitu sampai ke rumah, pertama kali yang lakukan cium tangannya, cium jidatnya, ke bawah cium kakinya. Waktu cium kaki ibu, ingat, ya Allah, anak minta ridhomu, ya Allah. Satu aja. Enggak usah macam-macam. Kalau minta cium, itu bilang, ya Allah, anak minta ridhomu, ya Allah. Bas. Enggak ada keinginan lain. Cuma satu, aku ingin minta mengharapkan ridhomu, ya Allah. Bas, itu aja. Setiap kamu cium tangan mamamu, paham? Dahi ibumu, lalu kakinya, hadirkan seperti itu. Dan yang ketiga, ya, ketiga adalah bersihkan hati. Ingat, modal utama untuk mendapatkan segala macam kebaikan itu adalah kebersihan hati. Jangan ada iri, jangan ada dengki. Jangan ada benci sama orang siapapun gitu. Rugi kita semacam itu. Yang keempat, kalian harus belajar dari semenjak sekarang. Setan itu di mana? Setan itu di mana? Di mall? Di televisi? Di tempat maksiat? Nah, memang ada. Ah, tapi yang pertama kali yang kamu harus yakini, setan itu di dalam diri kamu, di dalam jiwa kamu. Makanya kamu harus berdebat, harus berdebat untuk Nabi Muhammad, harus berdebat. Jangan biarkan kamu itu kalah terus. Ngelawan. Kalau bisa kamu taruh di kesak kamu batu kecil yang besar-besar. Nanti kalau ada setan bilang auzubillahi minka, lempar. Ada lagi lintasan begitu, auzubillahi minka, lempar sebelah kiri. Nah, itu sangat bermanfaat di dalam menghilangkan dan menjadikan setan itu jauh dari kita. Tapi kalau mau lempar, lihat-lihat dulu sebelah kiri. Nah, takut pas ada mamamu gimana? Nah, ngerti? Terus, jangan pernah mempunyai sikap yang tidak baik. Kalian sekarang sudah belajar selama 1 tahun. Paling tidak. Fahim? La yastawi lazina ya'lamuna wal lazina. Harus beda ahlaknya. Harus beda ahlaknya. Tunjukkan, ini loh. WWSD CPR yang sering diceritakan oleh Ustaz Segap, yang selalu di streaming itu selalu disiarkan, ini loh aku salah satunya. Biarkan orang itu melihat kita dalam keadaan menawan, dalam keadaan tertegun, dalam keadaan terkesima melihat kita. Gimana caranya? Akhlak kita baik. Ustaz ingin mendengar orang tua kalian ketika mengantar kalian kepada kita, kepada Ustaz Khadijah ataupun kepada Ustaz yang lainnya. Dia mengatakan jazakallah khair, terima kasih banyak, anak punya anak berubah total. Dan aku sangat bersyukur Allah Ta'ala. Ustaz pengen yang semacam ini. Jangan sampai, Ustaz tolong sebelum pulang dikasih tahu biar enggak ngeliat TV, dikasih tahu supaya enggak ngelawan, kasih tahu supaya enggak tidur terus, kasih tahu supaya enggak menuntut makan ini, makan itu. Nah, itu banyak pesanan yang seperti itu ya. Nanti jangan godoan, serba godoan, tidur godoan. Makan, godoan. Lihat televisi, godoan. Hapian, godoan. Jangan. Mem? Apa yang kalian lakukan di pondok harus lakukan tetap di sana dengan harapan semoga kalian semuanya termasuk yang mendapatkan sir daripada Ramadan. Termasuk mendapatkan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Termasuk yang ditetapkan pada bulan Ramadan, kalian termasuk yang diharamkan daripada api neraka. Kalian termasuk yang dibebaskan daripada api neraka. Kalian termasuk yang ditetapkan sebagai ahli surga. sekalian sebagai seseorang yang ditetapkan sebagai penyanding Nabi Muhammad SAW, yang selalu bersama Nabi Muhammad SAW, yang melihat wajah Nabi Muhammad SAW, dan yang melihat kepada kemuliaan Allah Ta'ala, wajah Allah Ta'ala, yang tidak ada kenikmatan lebih daripada kenikmatan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Tahlil. Abdul